بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، الحمد لله. إخوتي بالله رحمني ورحمكم الله، InsyaAllah kita kembali melanjutkan apa yang sedang kita bahas, mengambil faedah dari risalah yang sakhirah. Akan tapi insyaAllah banyak faedah dan manfaat yang akan kita dapatkan, khususnya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran akidah dan tauhid. Kita sampai pada perkataan Syekh Muhammad I'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan apa yang telah lalu dari dosa Anda dan memberikan taufik serta menjaga perkara-perkara yang akan datang. Annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib bagi kita, dan kalimat wajib ada fardhu ain dan ada fardhu kifayah. Kewajiban ada yang sifatnya adalah kewajiban personal, yang setiap orang dia terbebani dengan kewajiban tersebut dan tidak bisa diwakilkan. Seperti diantaranya, kalau itu ibadah-ibadah, syahadat jelas gak bisa diwakilkan, dia harus bersyahadat. Salat tidak bisa diwakilkan, dia harus sholat. Ini sholat yang lima waktu. Puasa juga tidak bisa diwakilkan, dia harus berpuasa. Adapun fardhu ain, ya fardhu kifayah, kewajiban yang mencukupi ketika telah ada yang melakukannya, sehingga yang lainnya tidak terbebani dengan dosa. Berkaitan dengan ilmu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian juga ada ilmu yang sifatnya fardhu ain, yakni ilmu-ilmu yang menjadi kebutuhan pokok seorang hamba yang dia tidak boleh bodoh tentang perkara itu. Seperti diantaranya ilmu tentang masalah tauhid, bagaimana seorang hamba dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis yang harus dia wujudkan. Adapun berkaitan dengan ilmu yang tafsil, ilmu-ilmu yang hanya bisa dimampu oleh orang-orang khusus, maka ilmu ini menjadi beban fardhu kifayah, kewajiban yang bisa digugurkan dengan telah adanya orang yang mengemban atau melakukan penguasaan terhadap ilmu tersebut. Tauhid, ilmu yang wajib setiap kita, akan tapi tafsilnya tauhid, dalam pengertian sampai pada tingkat tafsil, mendetail, membantah syubhat dan seterusnya, Maka ini adalah pada bebannya pada orang Allah berikan kemampuan para ulama dan memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Wajib pada setiap kita untuk mengetahui tentang empat perkara. Yang empat perkara ini disebutkan oleh Syekh, yang pertama al-ilmu. Ini kewajiban kita untuk berilmu. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan penganutnya untuk dia orang menjadi orang-orang yang berilmu. Orang yang memiliki sikap ilmiah. Ilmiah yaitu setiap perbuatan yang dia memiliki ilmunya. Dia memiliki sandaran dalilnya. Dan ilmu secara mutlak, apabila disebutkan ilmu secara mutlak, lepas begitu saja, maksudnya adalah ilmu syariah. Ma qala Allah wa ma qala Rasuluh, apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan, serta perkataan-perkataan para sahabat. Inilah ilmu yang merupakan standar kebenaran yang harus diketahui, yang semuanya ditimbang dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Inilah hakikat ilmu yang dimaksudkan. Yaitu ilmu yang akan menjadi syifaun lima fi sudur. Ilmu yang akan menjadi obat terhadap penyakit yang ada dalam dada manusia. Ilmu yang akan mengantarkan manusia memiliki rasa takut dan pengagungan yang sebenarnya kepada Allah SWT. Ilmu yang akan mengantarkan seorang hamba, dia mengetahui jalan yang akan mengantarkan ke surga dan jalan yang akan mengantarkan ke neraka. Ilmu yang akan menyingkap hakikat kehidupan sehingga dia benar-benar bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Inilah ilmu yang dimaksudkan apabila disebutkan ilmu secara mutlak, sehingga Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah menjelaskan tentang orang-orang yang mereka bodoh secara hakiki, yaitu orang yang mereka bodoh tentang masalah akhirat, alias orang yang tidak tahu tentang ajaran agamanya, walaupun dia adalah orang yang ahli dan pakar dalam urusan duniawi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. La ya'lamun, orang yang tidak berilmu, alias orang yang bodoh. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bodoh tidak berilmu ini? Alladzina ya'lamuna ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang zahirnya kehidupan dunia, adapun terhadap perkara akhirat maka mereka ini bodoh. Maka inilah hakikat orang yang bodoh. Kenapa mereka ini dikatakan orang yang bodoh? Kalau orang tertipu dengan perkara yang sangat remeh dengan meninggalkan perkara yang sangat penting, maka tentunya orang yang bodoh. Orang yang mereka ahli dan pakar dalam urusan duniawi, yang akan dia tinggalkan dan pasti akan hancur, lalu melupakan dan tidak tahu tentang perkara yang hakikatnya adalah besar dan akan menentukan segala-galanya bagi kehidupan dia, maka orang yang mengabaikannya perkara ini tentu adalah orang yang bodoh. Karena sungguhnya wa inna daral akhirah layyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Oleh karena itulah sekali lagi ikhwan, hakikat orang yang alim adalah orang yang mereka alim bidinillah, orang yang alim terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksudkan alim bidinillah, dan dia orang yang amil, orang yang mengamalkan ilmu tersebut. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai yang semoga Anda selalu dicurahkan rahmat oleh Allah, sungguh-sungguhnya wajib bagi setiap kita untuk mengetahui empat perkara ini. Yang pertama, yaitu al-ilmu, yaitu wajibnya kita untuk berilmu. Dan ini adalah kewajiban pertama sebelum kita beramal, karena amal kita adalah makmum dan ilmu adalah imam. Imam di depan atau di belakang? Di depan. Sehingga ilmu adalah di depan sebelum beramal. Karena amal yang tidak ditegakkan di atas ilmu la yang fa. Amal yang tidak ditegakkan di atas ilmu maka tidak bermanfaat. Dan ilmu yang dimaksudkan secara khusus dari ilmu yang sangat luas, maka yang dimaksudkan dengan ilmu yang wajib untuk setiap kita ketahui, wahuwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Inilah ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dari setiap kita, yaitu ilmu tentang Allah, ilmu tentang zat yang kita sembah. Bagaimana kita menyembah kepada zat yang kita tidak tahu? Bagaimana kita sampai menyembah yang kita tidak tahu tentang zat yang kita sembah itu siapa? Maka kewajiban yang sangat pokok adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang nanti secara khusus akan diterangkan di dalam pembahasan pada yakni al-usul ats-tsalatsah, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal dinul Islam. Ilmu adalah mengenal Allah dan mengenal Nabinya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan perantara wasitah antara Allah dengan kita manusia. Maka di sini para ulama menerangkan ikhwan, perantara wasitah, perantara ada yang kalau dia ingkari menjadi kafir, ada perantara yang kalau dia tetapkan dia menjadi kafir. Perantara yang kalau dia ingkari menjadi kafir, apa itu ikhwan? Perantara yang kalau dia ingkari maka menjadi kafir, apa itu? Perantara yang kalau diingkari pelakunya menjadi kafir, apa itu? Hah? Apa? Al-Quran? Antum? Apa? Perantara yang kalau diingkari menjadi kafir, yaitu Rasul. Rasul itu adalah perantara wasitah bainallah wa bainan nas, dalam urusan risalah. Allah, Rasul itu adalah perantara antara Allah dengan manusia dalam urusan risalah. Yang kalau orang mengingkari Rasul ini, maka dia menjadi kafir. Karena Rasul mengimaninya merupakan rukun daripada rukun iman. Menetapkannya merupakan kewajiban keimanan. Yang kalau dia mengingkarinya maka menjadi kafir. Dan juga di sana ada perantara yang kalau kita tetapkan menjadi kafir. Apa itu? Ikhwan, perantara yang kalau kita tetapkan maka kita menjadi kafir. Perantara apa itu? Hah? Ya, perantara dalam perkara ibadah. Ibadah itu langsung kepada Allah. Kalau Anda mengangkat perantara dalam perkara ibadah, maka perbuatan ini menjadikan kafir, bisa membatalkan keislaman dia. Maka di antara pembatal Islam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man ja'ala bainahu wa bainallah wasitah, menjadikan antara dia dengan Allah perantara, yang dia kemudian meminta kepada perantara ini, yadu'uhum wa yas'aluhum, dia kemudian berdoa kepadanya dan meminta kepadanya, dan juga menjadikan mereka sebagai peminta syafaatnya, maka perantara yang seperti ini dia menetapkannya menjadi kafir. Mengenal Rasulullah adalah wajib. Bagaimana kita tidak mengenal Rasulullah, sedangkan beliau adalah perantara antara Allah dengan manusia dalam urusan risalah, dan beliau Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang terbaik buat kita sebagai hamba Allah. Maka mengenal Nabi adalah sebuah kewajiban dan kebutuhan. Sebuah kewajiban sekaligus merupakan kebutuhan. Karena kita tidak akan mungkin bisa mewujudkan ibadah dan tidak akan mengetahui jalan yang sebenarnya tanpa Rasul, tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya, ini mengisyaratkan pendidikan agar kita menjadi orang-orang yang muttabi, orang-orang yang ittiba, dan tidak menjadi muqallid, tidak menjadi orang-orang yang taklid. Sehingga setiap amal, bagaimana Anda memiliki dalil yang mendasari tentang amal Anda, sehingga benar-benar Anda berjalan dan menjalankan agama Allah dan agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba. Yang kedua, al-amal. Jadi amal. Amal ikhwani fillah adalah tuntutan setelah ilmu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang Allah berikan balasan-balasan jannah itu disebabkan karena amal yang mereka lakukan. Maka dikatakan Allah, jazaa'an bima kanu ya'malun, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun. Apa bedanya? Hah? Yang pertama apa artinya? Itulah, ya itulah balasan bagi orang-orang yang mereka beramal, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun. Kemudian ikhwani billah, berilmu tanpa amal itu adalah ilmunya Yahudi, dan beramal tanpa ilmu adalah modelnya orang Nasrani. Dan seorang Muslim adalah orang yang berilmu dan beramal. Orang yang beramal, yang setiap amalnya ditegakkan di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala mencela kedua golongan ini. Di mana Allah cela ikhwan? Surat apa yang Allah menggabungkan celaan terhadap dua golongan ini? Hah? Surat Al-Fatihah yang mana? Bagaimana bunyinya? Iya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdubu ay al-yahud. Ad-dallin ay nasara. Dari sisi mana orang Yahudi dicela, dimurkai oleh Allah? Karena orang Yahudi, mereka indahum al-ilmu walaysal amal. Mereka berilmu akan tapi tidak beramal. Sehingga mereka orang-orang yang meremehkan amal. Amal mereka bahkan bertentangan dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga mereka adalah orang yang maghdub. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Nasrani adalah orang yang mereka memiliki semangat bertaqarrub kepada Allah, memiliki semangat beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi amal yang tidak ditegakkan di atas ilmu. Sebagaimana Allah katakan, rahbaniyatan ibtada'uha, mereka melakukan bid'ah rohbaniyah. Yaitu bid'ah tidak menikah atau tidak mengawini wanita dalam rangka menjadi orang suci yang dekat dengan Allah Ta'ala. Rohbaniyatan. Ibtada'uha. Yang perbuatan ini, ma katabna 'alaihim. Perbuatan yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Ini perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah SWT. Karena agama Allah adalah agama fitrah. Yang tidak akan mungkin ada syariatnya Allah yang bertentangan dengan fitrah manusia. Menikahnya laki-laki dengan wanita itu merupakan kebutuhan fitrah. Tuntutan fitrah. Dan Allah tidak akan pernah membuat syariat yang zalim. Karena Allah telah membersihkan dirinya dari segala kezaliman. Ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi. Wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman terjadi pada diriku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku pula jadikan kezaliman haram di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling mendzalimi satu dengan yang lainnya. Allah tidak akan mungkin membuat syariat yang ada unsur kedzalimannya. Seandainya ada orang-orang yang kemudian menuduh bahwa di antara syariat Allah itu ada yang zalim kalau dipraktekkan, ini karena kebodohan orang tersebut dan dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan dia orang yang berpemikiran sempit. Seperti perkataan orang-orang jil. Yang dia mengatakan, seandainya syariat Allah ini diterapkan, yang pertama kali terzalimi adalah para wanita. Wal-iyadzubillah. Dari omongan orang-orang yang mereka seakan-akan menuduh Allah zalim dan Allah jahil. Ini omongan yang layak hanya diucapkan oleh iblis dan para murid-muridnya, yang tidak layak diucapkan seorang muslim yang bersyahadat, yang faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjadikan syariatnya, wa tammas kalimatu rabbik, dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu, dan tidak ada kekurangan dan aib dan cacat dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka rohbaniyah adalah bid'ah yang diadakan. Dan ini berangkat dari semangatnya dia bertakarub kepada Allah. Akan tapi semangat tanpa ilmu. Kemudian ikhwan, Rasulullah memberitakan bahwa umat ini akan ada yang berbuat seperti perbuatan mereka. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, yang beliau mengatakan, man fassada min ulama'ina fahuwa shibhum minal yahud, wa man fassada min ubadina fahuwa shibhum minan nasara. Barang siapa yang menyerupai orang Yahudi dari kalangan ulama kita, maka dia telah serupa dengan orang Yahudi. Apabila ada ulama kita yang rusak, man fassada min ulama'ina, apabila kita jumpai ada kerusakan para ulama kita, maka sungguh itu adalah penyerupaan dengan Yahudi. Wa man fassada min ubadina fawasibhu minan nasara. Dan apabila kita jumpai kerusakan itu menimpa ahli ibadah kita, maka itu keserupaan dengan orang Nasrani. Bagaimana rusaknya ulama, ikhwan? Rusaknya ulama sebagaimana rusaknya ulama Yahudi. Boleh jadi dengan cara dia yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Boleh jadi dengan cara dia merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Atau boleh jadi dia yastaruna bi ayati lay samanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Boleh jadi dengan cara yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Atau mungkin dengan cara mereka meletakkan kebenaran di punggung-punggung mereka dan berbagi perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kerusaknya ulama yang mereka tahu kebenaran akan tapi tidak mengamalkan, bahkan membuat makar dengan kebenaran. Ini adalah kerusakan ulama. Dan ini keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Demikian juga apabila kita jumpai kerusakan para ahli ibadah, apa wujudnya kerusakan para ahli ibadah, ikhwan? Wujudnya adalah orang-orang yang mereka memiliki semangat beribadah, akan tetapi mereka ini bodoh dengan ilmunya, sehingga mereka bertakarub kepada Allah dengan amal-amal yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang Khawarij dengan kalimat sufahaul ahlam. Apa artinya? Sufahaul ahlam, apa artinya? Hah? Kawan? Orang-orang yang bodoh, sufaha. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dangkal pemahamannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengkafirkan Ali dan Muawiyah karena mereka merasa tepat berdalil dengan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Mereka beramal dan mereka bertakarrub kepada Allah dengan cara mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Dan ini cara bertakarub yang dilakukan di atas kebodohan, maka dikatakan mereka ini sufahaul ahlam. Dan umat ini akan terjerumus dalam dua penyimpangan tersebut. Imma kerusakan ulamanya, wa imma kerusakan para ubatnya. Dan yang diinginkan oleh Allah SWT dan bimbingan Rasulnya adalah kita bagaimana lurus di atas asrat al-mustaqim, yaitu ala ilmin, yaitu ilmu dan amal, bersatunya antara ilmu dan amal. Ilmu yang diamalkan dan amal yang ditegakkan di atas ilmu, inilah amalnya kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak ancaman-ancaman dalam ayat Al-Quran terhadap mereka yang tidak mengamalkan ilmunya. Di antaranya sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau amalkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun, ma la ta'malun. Sungguh besar kemurkaan Allah terhadap orang yang mereka mengatakan yang tidak mereka amalkan. Berapa banyak dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang orang-orang yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Nabi pernah menjumpai orang yang mereka menggunting-gunting lidahnya dari gunting api neraka, maqariq minan nar. Dan ketika ditanyakan siapa itu ya Jibril, khutaba'u ummatik, mereka adalah para juru khutbah dari kalangan umatmu. Ini orang-orang yang mereka berkhutbah, berkata akan tapi tidak mengamalkan dengan perkataannya. Demikian juga ikhwan, Nabi SAW bagaimana menerangkan tentang orang yang mereka di neraka dan disaksikan oleh ahli neraka dalam keadaan dia ususnya terurai, ususnya keluar, madul-madul terurai, seperti kemudian dia berkeliling seperti keledai, ia dia memutar gilingan. Dulu menggiling gandum itu, ini batu yang ditali atau kayu yang ditali, kemudian dikelilingkan oleh keledai sehingga menggilas gandumnya. Orang ini begitu, dalam keadaan usus yang terurai dan dia berputar-putar di situ, sehingga ditanyakan, ya fulan, bukankah anda dulu orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar? Iya. Amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum anil munkar wa atihi. Aku dulu memerintahkan kalian yang ma'ruf dan aku tidak melakukan. Dan aku dulu melarang dari yang mungkar dan aku justru melakukannya. Ya khawani billah, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah celaan terhadap orang-orang yang mereka berilmu akan tapi tidak beramal. Oleh karena itulah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', meminta ilmu yang manfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat, satu, ilmu yang secara materi ilmunya adalah ilmu yang sahih, bukan ilmu yang menyesatkan. Yang kedua, ilmu yang diwujudkan dalam bentuk amalan, maka inilah al-ilmu nafi. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, sebaliknya, dari sisi zatnya mungkin ilmu itu ilmu yang sesat, ilmu sihir, ilmu filsafat yang membuat orang bingung, atau dia telah mendapatkan ilmu yang sahih, akan tapi dia tidak beramal dengan ilmu tersebut, sehingga dia tercela karena tidak mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, yang telah dia ketahui, padahal dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah, maka kewajiban yang kedua adalah al-amal. Al-ilmu wal-amal ini kesempurnaan secara pribadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan kita hanya berpikir secara pribadi, akan tapi Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada manusia. Maka Allah membebankan kewajiban berikutnya adalah kewajiban dakwah, yang tidak boleh orang mencukupkan dengan yakni keberuntungan pribadi, kemudian tidak pernah berpikir tentang orang lain. Allah mewajibkan kita berdakwah. Dan orang yang tidak berdakwah sesungguhnya mereka telah melanggar perintah Allah dan bukanlah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul billah. Antum perhatikan dalam surat Yusuf kalau tidak keliru, Allah Subhanahu wa taala katakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi ilallah, qul hadhihi sabili. Katakanlah ini adalah jalanku. Katakanlah ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili. Ini mengandung pelajaran, penegasan tentang jalan yang dia lalui. Dan lebih-lebih di zaman kita seperti ini, ikhwan, menegaskan kebenaran yang kita bawa adalah sebuah kebutuhan. Sekarang ini, kalau Anda tawarkan Islam, maka kaum muslimin banyak yang bertanya-tanya, Islam yang mana yang Anda tawarkan kepada saya? Islam yang model Syiah, atau Islam model Tariqat, atau Muslim model Takfiri yang suka ngebom di mana-mana, atau Muslim atau Islam yang model liberal, atau yang mana? Banyak aliran-aliran dalam Islam. Maka di saat di tengah-tengah banyaknya pemikiran sesat dan menyesatkan ini, menegaskan keislaman dengan identitas yang jelas adalah sebuah kebutuhan. Yang hakikatnya bagaimana Anda mengajak manusia kepada Islam yang kembali kepada Al-Quran, dan Islam yang kembali kepada As-Sunnah, dan Islam yang tegak di atas pemahaman Salaful Ummah. Ini hakikat Islam yang harus kita bawa, kita tegaskan. Walaupun boleh jadi kita tidak perlu mengungkapkan sebuah kalimat yang karena mengungkapkan kalimat itu bisa menjadi fitnah. Mamanya, antum di kampung, kemudian antum keluar-keluar, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bermanhaj salaf, mari kita menjadi orang-orang salafi. Wow, ini bingung orang. Maksudnya ini suruh masuk aliran apa ini? Karena yang terbayang pada dia, salafi adalah kelompok khusus dengan ciri-ciri seperti ini, maka menyebutkan kalimat yang menjadi orang tidak faham maksudnya bisa menjadi fitnah, hendaknya dihindari. Akan tapi mengajak kepada hakikat yang sebenarnya, bagaimana orang itu mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, seperti yang telah difahami oleh para sahabat, ini sebuah kemutlakan yang tidak bisa dihindari. Entah antum bagaimana caranya, tapi hakikatnya mengajak kepada jalan yang itu. Walaupun tidak harus dengan memberi nama yang membuat mereka bisa terfitnah. Kemudian, qul hadhi sabili ad'u ila Allah. Saya menyeru manusia ke jalan Allah. Saya menyeru manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah. Menyeru manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan partai, bukan ke jalan organisasi, bukan ke jalan syekhku, atau bahkan juga bukan ke jalan diriku. Akan tapi ad'u ilallah. Aku menyeru manusia benar-benar ke jalan Allah SWT. Apabila orang ini berdakwah ilallah, ikhwan, maka benar-benar dia akan menerangkan hakikat jalan Allah. Walaupun dia tidak harus masuk organisasinya, masuk yayasannya, masuk kelompoknya, akan tapi bagaimana Anda betul-betul menjelaskan kepada manusia jalan Allah, dan Anda seru manusia untuk memasuki jalan tersebut. Inilah orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Ad'u ilallah. Kemudian, ala basiratin, yang aku menyeru manusia ke jalan Allah, ini mengisyaratkan ikhlas, ala basiratin di atas ilmu. Bukan dengan cara yang ngawur, bukan hanya bermodalkan semangat semata, akan tapi benar-benar dia berdakwah itu di atas ilmu. Dia berdakwah dengan ilmu. ana wa manittaba'ani, mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu, ini adalah jalanku dan jalan para pengikutku. Sehingga dijelaskan para ulama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mereka tidak mau berdakwah padahal dia berilmu, maka dia ini hakikatnya bukanlah pengikut Rasulullah. Sebaliknya, orang yang mereka ini berdakwah akan tapi tanpa ilmu, maka mereka ini hakikatnya bukanlah pengikut Rasulullah. Adapun pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mereka memiliki semangat dakwah mengajak manusia ke jalan Allah berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Sehingga orang yang mereka berdakwah tanpa ilmu, maka mereka bukanlah pengikut Nabi yang sebenarnya, atau mereka tidak mau berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, mereka juga bukan pengikut Nabi. Pengikut Nabi adalah mereka yang berdakwah dan berilmu, berdakwah dengan ilmu. Dia menegakkan dakwanya dengan ilmu. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ini sungguhnya merupakan prinsip-prinsip dalam dakwah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan seorang dai tauhid dia adalah orang yang berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, sehingga benar-benar dia memiliki karakter al-wala wal bara yang jelas. Dia tidak terkaburkan akidah wala wal baraknya. Inilah diantara prinsip-prinsip yang ada dalam dakwah. Dan sungguh ikhwani fillah, dakwah ini merupakan sebuah kebutuhan mutlak. Kebutuhan mutlak. Kenapa? Satu, dakwah sendiri merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu sendiri merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berdakwah itu dia sedang berada di atas jalan melaksanakan perintah Allah. Ud'u. Ud'u, serulah manusia. Ini merupakan perintah Allah agar kita berdakwah. Sehingga berdakwah adalah wujud kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, ketahuilah ikhwani billah bahwa perseteruan antara manusia dengan syaitan itu perseteruan abadi ila yaumil qiyamah. Pergolakan abadi sampai hari kiamat. Dan ketahuilah ikhwani billah, ketika Anda tidak mengajari manusia, tidak berdakwah mengajarkan kepada manusia hakikat kebenaran, maka Anda membiarkan manusia ini akan dengan mudah ditipu oleh syaitan untuk diajak menjadi kawan-kawan yang menghuni neraka. Maka dengan dakwah Anda, Anda telah menyebarkan cahaya agar memiliki kewaspadaan terhadap ajakan-ajakan syaitaniah yang hanya akan mengantarkan ke jahanam. Yang kedua, atau yang ketiga, dengan dakwah Anda, ketahuilah, manusia itu sangat membutuhkan dakwah Anda. Selain adanya syaitan yang selalu akan menyesatkan manusia, manusia itu Allah fitrahkan menyimpan gharizah, menyimpan yaitu adanya syahwat dalam dirinya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika ma talahati dunya. Keberadaan syahwat di dalam diri seorang ikhwan ini azab atau nikmat. Keberadaan syahwat dalam diri seorang ini azab atau nikmat? Gimana? Antum punya syahwat enggak? Antum tidak bersyahwat, bahaya. Syahwat itu diantaranya nikmat untuk bisa melangsungkan kehidupan. Kalau antum enggak punya syahwat dengan makanan, coba. Orang yang enggak punya syahwat dengan makan, maka makan itu sebuah beban berat tersendiri. Berat. Orang sakit, pas sakitnya itu, dia enggak punya syahwat dengan makanan. Makanya susahnya setengah mati untuk menawarkan makanan atau memerintah makan orang yang sakit. Yang antum enggak usah diperintahkan, jalan sendiri. Karena sudah merupakan syahwat dan kebutuhan. Orang punya syahwat dengan perempuan, nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Bahaya. Kalau antum enggak punya syahwat dengan wanita, bahaya. Berlangsungnya dunia ini karena ada syahwat laki-laki dengan perempuan. Sehingga terjadi pernikahan. Pernikahan itu dilangsungkan dengan syahwat atau tidak dengan syahwat? Antum cari akhwat yang antum selera atau enggak selera? Gimana? Cari enggak yang selera atau enggak berselera? Kita diperintahkan mencari orang yang kita selera untuk, ya ini kita gandeng. Semua ini asalnya adalah nikmat. Akan tapi ikhwan, ketika manusia Anda biarkan mereka mengumbar syahwatnya tanpa aturan agama, mereka akan terjun kepada asfala safilin, kepada akhlak kebinatangan, sehingga mereka melampiaskan syahwat mereka tanpa agama, tanpa aturan. Jadilah mereka menjadi orang-orang yang mereka berlomba melampiaskan syahwat, dunia akan penuh dengan kerusakan. Syahwat dengan harta. Lalu orang tidak tahu dan tidak tahu batasan tentang bagaimana ajaran agama dalam hal mengumpulkan harta. Dia hanya mengikuti syahwatnya untuk berharta. Ini sangat merusak kehidupan. Demikian pula syahwat dengan wanita. Sehingga manusia akan bisa melakukan perbuatan yang lebih keji daripada binatang. Karena untuk melampiaskan syahwat. Oleh karena itulah, dakwah Anda ditunggu oleh manusia. Dakwah Anda sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena dengan dakwah Anda, artinya Anda menebar dan memberitahukan bagaimana mengelola syahwat yang benar. Kemudian ikhwan, yang ketiga atau yang keempat, kebutuhan terhadap dakwah ini. Sesungguhnya manusia pun telah diberikan akal oleh manusia, oleh Allah untuk dia bisa berbahagia. Akal ini nikmat atau bukan, ikhwan? Nikmat. Anda baru tahu harganya akal ketika melihat orang yang mereka dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berakal. Bagaimana ketika orang dicabut akalnya oleh Allah, mbok gantengnya kayak apa kalau sudah akalnya itu miring? Maka masya Allah, begitulah orang yang mereka gila, tidak berakal. Gimana antum pilih mana? Kasih ahwat cantiknya 100%, tapi agak begini. Kedengan yang kurang cantik tapi akalnya waras, pilih mana? Pilih yang cantik dan akalnya waras. Pasti akan memilih yang akalnya lurus. Akalnya lurus. Karena ini yang akan betul-betul akan memberikan kebahagiaan yang cukup panjang. Ya khani billah. Akan tapi ketahuilah akal manusia itu qasirah, qasir. Akal manusia itu sangat pendek dan terbatas dan lemah sebagaimana lemahnya manusia. Contoh sekarang, gak usah jauh-jauh. Sering sekali akal itu dikalahkan oleh syahwat. Sekarang, orang yang paling paham tentang bahaya rokok, siapa? Hah? Orang yang sekolah yang paling paham tentang bahaya rokok, siapa? Hah? Sekolah di kehutanan, atau sekolah di perikanan, atau sekolah di geografi, atau sekolah di mana? Hah? Di kedokteran. Sekarang pertanyaan, ada enggak dokter-dokter yang rokok? Ada enggak? Hah? Sekarang ketika dokter ini ngerokok, dia dengan ilmunya atau dengan syahwatnya? Dengan syahwatnya. Artinya banyak sekali orang-orang yang akalnya dikalahkan dengan syahwatnya. Maka agama menuntunkan pada mereka, selain akal itu sendiri sering dikalahkan dengan syahwat, maka juga akal banyak yang tidak mereka ketahui. Karena itu perkaranya perkara ghaib yang perlu penjelasan dari yang tahu. Sekarang ikhwan, orang jenius IQ-nya 250. Berapa IQ yang orang jenius berapa? Hah? Berapa? Batasannya berapa? Sekarang, walaupun orang sangat jenius, Masya Allah, akalnya luar biasa, tapi kira-kira bisa enggak menyebutkan barang-barang yang ada di kamar sebelah yang dia belum pernah melihat dan tidak ada seorang pun yang ngasih tahu? Tahu enggak? Kira-kira bisa menyebutkan enggak, ikhwan? Tentu tidak. Pasti tidak akan bisa, walaupun dia sangat jenius. Karena memang akal itu sangat terbatas. Dia hanya akan hebat ketika dalam wilayah kerjanya. Sedangkan banyak wilayah yang akal tidak mengetahuinya. Maka membutuhkan pemberitaan-pemberitaan, dan itulah wilayahnya agama yang Allah menjelaskan melalui Rasulnya hal ihwal yang akal tidak bisa menembusnya perkara itu. Maka sungguh dakwah Anda dibutuhkan dan ditunggu oleh umat, oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berdakwah setelah kita berilmu dan beramal, dan ini termasuk tanggung jawab sosial yang harus dia wujudkan. Dan Allah melaknat orang-orang yang mereka tidak mau berdakwah. Allah mencela dan melaknat orang-orang yang mereka tidak mau berdakwah. Kemudian yang keempat, ar-rabi', yaitu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat adalah dia bersabar. Bersabar terhadap segala gangguan yang menyakitkan dia dari sejak dia berilmu. Usaha untuk dia berilmu, usaha untuk dia beramal, usaha untuk dia berdakwah, segala kesulitan dan gangguan-gangguan dia bersabar. Berilmu, untuk kita mendapatkan ilmu ikhwan membutuhkan kesabaran yang tinggi. Baru kita mau berangkat meniatkan belajar itu membutuhkan kesabaran. Karena berapa banyaknya yang menjadikan kita kemudian gagal untuk berangkat ke talabul ilmi. Kemudian ketika kita duduk di majelis ilmu membutuhkan kesabaran. Harus duduk, harus konsentrasi, mendengarkan, tidak boleh semaunya, dia mencatat. Ini membutuhkan kesabaran, mengorbankan waktu yang berjam-jam. Apalagi kalau Anda orang yang sudah tahu uang dan Anda tahu nilainya waktu yang dinilai dengan uang. Dokter kalau dia praktek 1 jam, 2 jam, dia ngasih resep pada orang berapa uang yang sudah bisa dia kumpulkan. Kemudian dia bandingkan hanya duduk di majelis ilmu, mendengarkan, seakan dia dan dia tidak mendapatkan keuntungan materi secara cash, maka ini akan terasa sangat berat. bagi orang-orang yang mereka mengorbankan dunia mereka untuk dia duduk di majelis ilmu, seandainya bukan karena dorongan khusus, maka sungguh dia akan tinggalkan itu majelis-majelis ilmu. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian juga untuk dia mewujudkan amal setelah berilmu, maka sungguh amal ini bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Ikhwani fillah, semua amal ketaatan rata-rata jiwa manusia tidak cocok. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin nar bisyahwat wa hujibatil jannah bil makarih. Apa artinya? Ya, neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang diminati oleh syahwat. Sedangkan surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Sehingga apabila kemudian kita mendapatkan undangan-undangan yang bernuansa syahwat, kemudian ternyata berjubel-jubel walaupun harus membayar mahal, maka kita sangat maklum, karena memang begitulah sifat syahwat. Betapa jauh dan sulitnya dan pengorbanan betapa besarnya akan dia lakukan dalam rangka untuk memenuhi selera syahwat. Sehingga hampir semua yang menjerumuskan ke neraka syahwat berselera. Sehingga orang pun kemudian begitu gampang terjerumus kepada perkara itu. Lebih-lebih kemudian ada pihak ketiga yaitu syaitan yang ngompor-ngompori, yang memanas-manasi, yang menghias-hiasi sehingga betul-betul manusia bersemangat sangat besar untuk memenuhi syahwatnya. Beda dengan orang yang mereka ini akan menempuh jalan ke jannah, segala macam ketaatan-ketaatan itu berat bagi dia. Menahan, melaksanakan ketaatan dan menahan maksiat berat. Maka sedikit orang yang kemudian mereka menyambut ajakan ke jannah. Karena memang berkaitan dengan beratnya syahwat dia untuk melakukannya. Maka membutuhkan kesabaran. Demikian pula dalam dakwah. Beratnya amal dakwah. Kemudian juga beratnya reaksi orang yang mereka mencaci maki dakwah dia. Dakwah itu beratnya bertumpuk-tumpuk. Yang pertama, persiapan dia untuk menyiapkan bahan yang dia dakwahkan. Ini membutuhkan pengorbanan atau tidak, ikhwan? Butuh. Antum belajar, antum menghafalkan, antum murojaah, antum persiapkan. Terkadang antum mau mengisi satu jam, persiapan antum bisa seminggu. Karena memang itu membutuhkan persiapan yang berat. Kemudian, sudah begitu antum mengerahkan tenaga, mengerahkan waktu, kemudian mengorbankan banyak hal, ternyata dakwah antum tidak diterima oleh orang. Berat atau ringan? Sangat berat. Bukan hanya tidak diterima, ada orang yang mencaci maki. Ada orang yang menuduh macam-macam. Yang antum sudah mempersiapkan ikhlas, tidak membutuhkan apa-apa, tidak menarik apa-apa. Kemudian datang tuduhan kepada anda, berat. Apalagi kemudian tambah lagi adanya gangguan-gangguan yang sering diberikan orang yang mereka tidak suka, maka sungguh ini juga semakin berat. Maka semuanya, dari berilmu, beramal, berdakwah, ini membutuhkan kesabaran semuanya. Totalitas membutuhkan kesabaran. Dan bahkan untuk dia mempertahankan kesabaran, membutuhkan kesabaran. Sehingga Allah SWT katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah anda dan tingkatkan kesabaran anda sehingga sabar di atas sabar. Kesabaran yang ekstra. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, ini sungguh merupakan perkara yang sangat besar. Dan empat perkara ini, perkara yang harus kita wujudkan, diwujudkan setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar, ini kewajiban orang-orang yang menginginkan keuntungan. Sehingga beliau menukilkan ayat kepada kita, surat yang sangat masyhurah, surat yang sangat terkenal dan sudah kita hafalkan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, dan beliau berdalil dengan ayat ini, wad dalilu qaulu taala wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, dan orang-orang yang mereka saling mewasiatkan untuk tegak di atas kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan orang yang mereka berwasiat untuk betul-betul mempertahankan kesabaran, maka ini orang yang mereka akan keluar dari kerugiannya hidup. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan bagaimana Allah berawal dengan sumpah, innal insana wal asri, demi waktu. Catatan kecil, kalau Allah bersumpah maka Allah bebas bersumpah dengan apapun dari kalangan para makhluknya. Adapun kalau manusia, maka dia wajib bersumpah dengan nama Allah. Wa idza halaftum, apabila kalian bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dia bersumpah adalah bersumpah dengan nama Allah. Wa man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Akan tapi, kalau Allah bersumpah, maka Allah boleh bersumpah dengan bebas dari kalangan para makhluk. Dan di antara tujuannya adalah bagaimana Allah menginginkan agar kita memperhatikan apa yang Allah jadikan sumpah tersebut. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, wal asri, dengan nama waktu. Al asr ikhwan, waktu adalah modal kebahagiaan dan kesengsaraan seorang hamba. Waktu itu ibaratnya adalah gudang. Mau Anda isi dengan emas dan perak, atau mau isi, atau Anda isi dengan sampah-sampah yang busuk, maka tergantung Anda. Oleh karena itulah, waktu ini merupakan penentu kebahagiaan dan kesengsaraan manusia. Oleh karena itulah para salaf kita berwasiat dengan wasiat yang sangat, yakni yang sangat penting, yang penuh dengan penekanan, agar seorang dia betul-betul memperhatikan waktu-waktu yang dia miliki. Oleh karena itulah ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu, setelah mendapatkan wasiat yang sangat berharga dari Nabi tentang dunia, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil, kata Ibnu Umar diantaranya, ini idha amsaita falatangtaril masa. Kalau Anda di waktu sore, jangan kamu tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta falatangtaril masa. Kalau Anda di waktu pagi, jangan Anda tunggu waktu sore. Artinya gunakan waktu Anda sebaik-baiknya. Karena itu merupakan aset, merupakan sawah ladang Anda. Penyesalan Anda berkaitan dengan waktu yang hilang. Maka para ulama kita pun mengingatkan, sesungguhnya hari-hari itu, ketika terbit matahari seakan-akan dia berkata, ya ibn Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru, wa ala amalika syahid, dan aku menyaksikan amal-amalmu, maka gunakan aku sebaik-baiknya, karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Ketika satu hari antum sia-siakan, maka dia bagikan makhluk yang telah meninggalkan anda sampai hari kiamat tidak akan kembali. Datang berikutnya makhluk baru, yaitu hari berikutnya. Dan nanti lembaran itu akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, waktu adalah modal yang sangat pokok untuk kebahagiaan manusia atau kesengsaraannya. Tinggal bagaimana dia mengisi waktu-waktu yang ada. Maka Allah bersumpah dengan nama waktu, wal asri, agar kita betul-betul memperhatikan waktu yang kita miliki. Jangan pernah disia-siakan. Berapa banyak Allah dan Rasulnya mengingatkan berkaitan dengan waktu ini. Maka penyesalan terakhir adalah ketika dia telah kehilangan waktu, maka dia hanya akan mengatakan, atau dia merengek kepada Allah dan tidak berguna rengekan dia, qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu, atau rabbi lau akhartani ila ajak ila rabbi lau akhartani, ya Rabb, seandainya engkau akhirkan ajalku barang sesaat saja. Sehingga dia merengek meminta waktu walaupun sesaat, dalam rangka dia bisa menanam amal pada waktu yang dia miliki. Ikhwani fillah, maka waktu ini perkara sangat penting untuk diperhatikan. Dan waktu ini merupakan yakni barang yang paling berharga, modal yang paling pokok bagi seorang mukmin, karena disitulah dia akan menyimpan amal-amal yang berharga. Berita tentang waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia beritanya berada dalam kerugian. Dan hakikat kerugian, ikhwati fillah, sebagaimana hakikat keberuntungan, adalah keberuntungan hakiki, keberuntungan akhirat. Sebagaimana kerugian hakiki adalah kerugian akhirat. Allah Subhanahu telah katakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Apabila seorang itu diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah sukses. Sebaliknya, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Hakikat orang yang rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarga mereka di akhirat kelak. Kenapa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Kenapa kesuksesan dan kerugian itu adalah berkaitan dengan kehidupan akhirat? Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata layal hayawan. Sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka tahu. Dan kesengsaraan akhirat adalah kesengsaraan yang tidak akan bisa ditebus dengan apapun. Sedangkan anda di dunia sekarang ini, ketika anda kumpulkan harta supaya anda bisa menebus berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan, supaya bisa membeli rumah sehingga tidak sengsara ketika enggak punya rumah, supaya bisa membeli mobil, supaya enggak sengsara ketika enggak punya mobil, supaya bisa membelikan makan dan minum dan seterusnya, ketika anda berharta demikian, ketahuilah akan datang hari di mana harta anda telah tidak berguna lagi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingat akan datangnya hari yang harta anda dan anak-anak anda sama sekali telah tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa. Dan segala tebusan anda yang anda tawarkan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru pada hari ini tidak lagi diterima tebusan apapun dari Anda dan dari orang-orang kafir. Sehingga hari-hari yang bicara tinggal amal, harta dan keluarga, harta anak dan istri, maka semuanya telah tidak berguna lagi. Kecuali orang yang mereka di dunia mengisi waktu-waktunya dengan amal-amal yang bermanfaat. Yaitu iman, amal, dakwah, dan kesabaran. Di mana ilmunya, di mana ilmu yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ayat ini, sedangkan empat kewajiban pertama ilmu, kedua amal, tentu kita tidak akan mungkin bisa beriman ikhwati fillah kecuali dengan ilmu. Maka kewajiban yang pertama adalah ilmu. Karena tidak akan mungkin kita bisa mengimani kalau kita tidak berilmu. Kemudian tentang ayat yang sangat singkat ini dikomentari oleh Al-Imam Asy-Syafi'i yang maknanya seandainya lau anzalallahu ala khalqi illa hadhi surah lau anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhi surah lakafatuhum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujah untuk makhluknya kecuali surat ini, maka cukuplah surat ini untuk panduan kehidupan para makhluk. Bahwa kerangka kehidupan mereka itu antara iman, ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini kerangka besar kehidupan yang akan mengantarkan manusia, dia benar-benar bisa sukses sehingga keluar dari kerugiannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala, beliau berdalil dengan ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, maka beliau katakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beliau membuat bab, yaitu bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Yang dengan ayat tadi, fa'lam fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Dan catatan penting ikhwan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala membawakan perkataan ulama seperti Imam Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari, menunjukkan bahwasanya Al-Imam atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab benar-benar berada di atas manhaj salaf. Beliau bukan orang yang berpendapat dengan pendapatnya pribadi, akan tapi beliau memukakan bagaimana para ulama salaf mereka berpendapat. Dan itulah jalan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang berjalan di atas kitab dan sunnah dan berjalan di atas ini pemahaman para salaful ummah, sehingga bukanlah sebagaimana tuduhan mereka Muhammad bin Abdul Wahab membawa ajaran yang baru yang tidak pernah dikenal oleh para salaf. Sampai sini ikhwan, jam 11:30, mudah-mudahan faedah, manfaat yang kita sampaikan. InsyaAllah kita sambung pada pembicaraan yang akan datang atau berikutnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.